Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah sampai ayat 40 dari surah Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, istamshi ukhtuka fatakulu hal adullukum ala man yakfuluh faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wala tahzan wa qatalta nafsan fanajjaynaka minal ghammi fawafatannaka futuna falabista sinina fi ahli madyana summa ji'ta ala qadarin ya Musa. Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Engkau pernah membunuh seorang laki-laki seorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau wahai Musa datang menurut waktu yang ditetapkan. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menggambarkan kepada kita tiga peristiwa besar. Yang pertama, kembalinya Nabi Musa diasuh oleh ibunya, dan itu berkat ilham, berkat inspirasi, berkat skenario Allah subhanahu wa ta'ala, pengatur alam semesta, pengatur manusia, takdirnya di atas kehendak manusia. Fir'aun yang begitu benci akhirnya mengasuh musuhnya di rumahnya. Fir'aun yang begitu bengis terhadap setiap anak bayi akhirnya menerima saran saudara perempuan dari ibu Musa yang memantau perlayaran Nabi Musa dari rumah menuju istana raja. Yang lebih dahsyat lagi, ide saudari ibunda Musa tadi untuk mengambil pengasuh bagi bayi yang diadopsi oleh Fir'aun diterima oleh Fir'aun, oleh keluarga Fir'aun. Akhirnya ibu Musa pun mengasuh Fir'aun, mengasuh Nabi Musa di istana raja. Hatinya tenang dan tidak ada kata sedih. Itu nikmat yang pertama di ayat ini, atau beberapa nikmat yang telah kita kaji pada ayat-ayat sebelumnya bila diruntut. Yang kedua, Nabi Musa dengan tidak sengaja membunuh seseorang demi menyelamatkan orang lain. Dengan sekali pukulannya rupanya akhirnya membuat orang lain terbunuh, dan itu merupakan kesulitan yang besar. Tapi Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan kepergiannya kepada satu kaum yang dikenal dengan kaum Madian. Kemudian nikmat yang ketiga, Nabi Musa berumah tangga di kampung tersebut. Ini merupakan nikmat yang sungguh luar biasa di dalam perjalanan kehidupan Nabi Musa. Dan kita pun bila meruntut nikmat-nikmat Allah yang dapat kita rasakan, sungguh itu merupakan suatu peristiwa yang luar biasa, sehingga tiada kata, tiada ucapan yang dapat kita sampaikan kecuali tasbih, tahmid, dan takbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya masalah tiga nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa dalam ayat 40 ini, kita perdengarkan suara Ustadz Haji Fajrul Haq LCMA. Yang persilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih pada Ustadz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji sekarang ini adalah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kasih sayangnya kepada Nabi Musa alaihi salam di tengah-tengah kegelisahan Firaun, di tengah-tengah mengancam mara bahaya anak-anak laki-laki lahir. Tapi di situ Allah tunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah menunjukkan bahwa kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh pekerjaan kita, walaupun bagaimana keadaan masalahnya yang begitu hebatnya, tapi dengan kekuasaan Allah, insya Allah kita ini akan dapat menyelesaikan segala permasalahan tersebut. Karena yang kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Itulah yang menyebabkan bahwasanya Nabi Musa, cerita dari Nabi Musa ini adalah sangat menarik kali kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab apa yang tidak diyakini orang pada saat itu, ini adalah bukti yang sangat konkret terhadap apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam, yang mana kakaknya, yaitu kakak Nabi Musa, mempunyai peranan penting sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, bahwa melihat dan memantau terus perkembangan Nabi Musa alaihi salam, itu sampailah juga pada saat itu keterkabulan permintaan dari orang tuanya. Kembalilah Nabi Musa ke pangkuan ibunya semula, itu pun atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunya dengan senang hati dan tidak berduka cita lagi dalam hal ini. Begitulah indahnya perjalanan hidup itu. Karena perjalanan hidup itu penuh dengan liku-liku, penuh dengan suka, penuh dengan duka, selalu dibarengi dalam hal tersebut. Kalaulah seandainya kita betul-betul di dalam yakin, dalam hati kita ini yakin akan ilham yang diberikan Allah, sebagaimana Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa dan kepada Nabi Musa juga dan kepada keluarganya sebuah ketenangan, sehingga inilah yang akan menghasilkan pekerjaan itu menjadi pekerjaan yang sangat bagus sekali, karena hasilnya merupakan hasil yang sangat bagus juga. Itulah yang mesti kita kaji dalam ayat ini, agar kita dapat mencontoh bagaimana keluarga Nabi Musa, yang mana naluri ibu Nabi Musa selalu ingin menyelamatkan seorang anaknya. Maka kita juga perlu untuk berterima kasih kepada kedua orang tua kita, karena naluri mereka itu selalu ingin menyelamatkan anaknya di waktu kecil sampai mereka itu besar dan disekolahkan dan dipekerjakan dikerjakan. Begitulah indahnya dalam hidup ini. Maka kalau orang dalam hidupnya itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan menjadi susah dalam kehidupan ini. Bagaimana bersyukur? Berbaktilah kepada kedua orang tua, sehingga kita akan mendapatkan nikmat dalam hidup kita. Begitu, Ustaz. Iya. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita simpulkan dari pertemuan kita pada hari ini, ada banyak nikmat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, dan juga banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, khusus pada Nabi Musa. Pada hari ini kita mengkaji tiga nikmat. Nikmat diasuh oleh orang tua, sebagaimana yang disebutkan oleh Fajrul Haq, orang tua bahagia, anak pun senang. Yang kedua, nikmat keselamatan yang diberikan Allah kepada kita, nikmat keselamatan yang diberikan Allah kepada Nabi Musa juga. Kita selamat berkat bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, nikmat berumah tangga. Nikmat berumah tangga membuat kita merasa di surga, sehingga timbul pernyataan baiti jannati, surga rumahku adalah surgaku. Namun demikian, di esok hari kita akan mengkaji, jangan terlalu lama-lama menikmati berumah tangga sehingga lupa pada tujuan hidup, yaitu membahagiakan orang lain, dan itu adalah jalan menuju kebahagiaan kita yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.